Sogon hata ni upasa na mando. Hau-hau na tata hadakarang di pergadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi oppe parmusik nami. Baik kamu masuk lagu na hobbartusi. Mosei!